بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Pertanyaan Bismillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, izin bertanya. Kita diperintahkan untuk berdoa, bertawassul dengan Asmaul Husna. Namun karena hajat kita banyak dan lemahnya kita dalam menghafal Asmaul Husna tersebut, apakah ada asma Allah yang mencakup untuk seluruh doa kita? Ya. Seperti yang tadi kita sebutkan, ya, doa yang kita baca itu sudah luar biasa, ya. Kalau kita masalahnya pengen nyebut nama-nama Allah, kita banyak yang tidak hafal, kita ingin semua, ya, doa Nabi tadi, Allahumma as'aluka bikullismin huwalak, ya Allah, kumohon kepadamu dengan semua nama yang itu namamu. Sammaita bihi nafsak, yang kau namai dirimu dengan nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu. Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, fi ilmil ghaibi indak, atau engkau bersendiri dalam mengetahuinya pada ilmu gaib di sisimu. Ya. Lalu sebutkan urinan kita, permintaan kita. Kalau dihadiskan tentang anta ja'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi dan seterusnya, boleh saja kita mengutip mukaddimah doa itu lalu kita berdoa dengan doa yang lain. Misalnya setelah menyebut mukaddimah doa tadi, lalu lanjutannya antarzuqani rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, agar engkau beri aku rizki-rizki yang banyak, berkah. Ya. Misalnya. Atau kita mohon yang lain. An tarzuqani ilman nafi'an. Wa rizqan tayyiban. Wa amalan mutakabbala. Begitu. Atau kalau kita ada kebutuhan hajat tertentu. Ya. Misalnya apa? Hajat tertentu apa ini? Yang punya hajat, ya, yang belum menikah misalnya, ya, antar zukoni sewujatan solihatan dan seterusnya, ya, begitu, ya, jadi doa itu luar biasa, ya, mengandung semua nama dari nama-nama Allah yang jumlahnya tidak terbatas itu, ya, namun harus kita pahami, jangan dipahami bahwa menyebut nama-nama Allah harus semuanya. Tadi telah dicontohkan. Kalau kita tahu sebagian nama yang sesuai dengan doa kita, ya sebut yang kita tahu. Misalnya tadi dicontohkan, kita ingin berdoa agar Allah ampuni kita. Ya kita sebut nama Allah, ya Ghafur, ighfir li dhunubi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosaku. Ya. Begitu. Ya Rahman irhamni. Yang Maha Pengasih, beri aku kasih sayangmu. Ya, begitu ya. Jadi enggak mesti menyebut nama-nama Allah yang banyak atau semuanya, enggak mungkin. Ya, kecuali kita mengikuti Nabi tadi seperti itu. Begitu. Ya. Pertanyaan yang lain, izin bertanya, bagaimana cara memotivasi ikhwan yang sudah menikah dan punya anak tetapi hanya fokus menuntut ilmu dan kurang perhatian dengan keluarga? Aduh, problem. Tidak memberikan contoh baik istri dan anak. Tidak memberikan contoh yang baik. Nah, apa ini? Tidak memberikan contoh baik istri dan anak sehingga anak melihat ayahnya pemalas. Ya, jadi tidak memberikan contoh yang baik bagi gitu ya istri dan anak, sehingga anak melihat ayahnya seorang pemalas karena kurang perhatian terhadap apa yang dibutuhkan keluarga. Ya. Baik, kalau tadi disebutkan dalam pertanyaan, tetapi hanya fokus menuntut ilmu. Nah, terus ilmunya untuk apa ini? Ya, ilmu apa yang dipelajari? Kalau ilmu umum ya perbengkelan, kedokteran dan lain-lain, oh berarti ya memang enggak mengamalkan ilmu pada istri mungkin ya. Tapi kalau yang dipelajari pada bab ilmu agama, nah mestinya dia fokus nuntut ilmu. Nuntut ilmu agama itu tidak berhenti pada menuntut ilmu, tapi menuntut pula diamalkan. Nah, sekarang giliran istri dan anak menuntut, mana ilmumu yang kamu pelajari? Ayo sekarang diamalkan. Ya, di antara ilmu Islam yang diajarkan dan sering kita dengar di pengajian-pengajian kita, bahwa Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang terbaik bagi keluargaku. Nah, ayo amalkan ilmu itu. Ya. Jadi kalau memang tadi disebutkan sibuk menuntut ilmu, ya mestinya juga diimbangi dengan mengamalkan. Kalau tidak, coba dari ilmu yang dipelajari, apa akibat orang belajar dan tahu ilmu tapi tidak mengamalkan? Ya, dia akan jadi apa? Al-maghdhub alaihim, orang yang dimurkai Allah. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ya, jadi ilmu menuntut amal, ya, iktidha al-ilm al-amal, begitu. Jadi mohon di sini kalau memang seperti itu keluarga harus diperhatikan, diamalkan ilmunya, atau jangan-jangan belum dapat ilmu masalah ini. Kalau belum mendapat ilmu masalah ini, ya ini termasuk ke apa istilahnya ya, namanya orang mau mengarungi suatu amalan, dia kan harus berilmu dulu, ya kan? Al-ilmu qablal qawli wal amal, ilmu sebelum berkata dan berbuat. Nah, sekarang dia mau menikah, ya, tadi atau ketika itu mau menikah, kan harus berilmu dulu tentang pernikahan, tentang tanggung jawab seorang suami, tentang tanggung jawab seorang ayah, baru dia menikah, begitu. Jadi mestinya sudah punya ilmu tentang kewajibannya terhadap keluarga. Jadi tolong ini diperhatikan, ya, kita ingatkan diri kita masing-masing dan kita semua. Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Semua kalian itu seorang penanggung jawab, dan dia akan ditanya tentang semua yang di bawah tanggung jawabnya. Farrajulu mas'ulun an ahli baiti. Seorang lelaki akan ditanya tentang keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Dalam hadis yang lain, inna Allah sa'ilun kullar ra'in amma istar'ahu hatta yas'al ar-rajul an ahli baiti. Allah azza wa jal akan menanyai tiap seorang yang punya tanggung jawab tentang tanggung jawabnya, sampai nanti Allah akan menanyai tiap orang tentang keluarganya. Nah, jawaban apa yang telah disiapkan? Ya, bila nanti Allah menanyai bagaimana tanggung jawabmu terhadap istrimu, bagaimana tanggung jawabmu terhadap anak-anakmu, Allah sudah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, lindungi dirimu dan keluarga dari api neraka. Dengan apa kita melindungi keluarga kita dari api neraka? Dengan apa kita melindungi diri kita dari api neraka? Dengan ilmu. Nah, terapkan ilmu itu. Ya, ini sebagai nasihat bagi kita semua agar kita dengan keluarga kita betul-betul punya tanggung jawab. Ya. Pertanyaan berikutnya, berilah kepada apa para ummahat nasihat bagi kami yang futur. Kami disibukkan dengan mengerjakan pekerjaan rumah sehingga terluput untuk mengerjakan amalan-amalan soleh. Ya, pekerjaan rumah, ya, sibuk mengerjakan pekerjaan rumah. Di sini apa yang dimaksud dengan pekerjaan rumah? Kalau yang dimaksud itu memang ya kebutuhan keluarga di rumah, ya, menyapu, merapikan, memasak, menyuci piring, baju, dan berbagai kepentingan yang disiapkan untuk suami dan anak-anak. Ketahuilah, kerjaan istri tersebut itu kerjaan mulia. Dan itu kerjaan yang diharuskan, bukan lagi dibolehkan, diharuskan untuk dia lakukan bagi suami dan anak-anaknya. Di dalam kitab Adabuz Zifaf karya Syekh Al-Albani rahimahullah, ada suatu pembahasan tentang apa? Kitab Adabuz Zifaf itu kitab tentang hukum-hukum seputar keluarga ini. Ya, dari mulai pernikahan dan sampai berkeluarga. Cuma dengan simpel, ya. Salah satu pembahasannya adalah bahwa seorang wanita diwajibkan berkhidmat. Yakni di sini dalam makna memberikan pelayanan. Apa itu? Ya tadi itu, kerjaan rumah tadi. Ya. Nah. Jadi dari sini maksudnya bahwa seorang istri, seorang ibu saat dia bekerja seperti itu, ihtasibi al-ajr, haraplah pahala dari Allah dengan mengerjakan kerjaan itu. Ya, jangan dianggap itu murni kerjaan duniawi. Itu adalah salah satu ibadah. Ketika kita atau ketika seorang istri, seorang ibu menjalannya dengan niat mengamalkan tugas ini dalam agama. Ya. Dan Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang wanita, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah kamu punya suami? Qalat na'am. Dia menjawab iya. Lalu kaifa anti min? Bagaimana kamu terhadapnya? Dia jawab, "La alu juhdan illa ma ajiztu." Atau kata-kata yang semakna dengan itu, saya agak lupa lafadznya. Maknanya bahwa saya berusaha semampu saya untuk melayani suami dalam hal-hal rumah tadi, kecuali yang tidak mampu. Lalu kata Nabi, "Ungzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naruki." Perhatikan dirimu terhadap dia, suamimu. Suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Ya, jadi ini menunjukkan kerjaan rumah bagi istri itu adalah pintu surga baginya. Seorang istri yang masih punya suami, ketahuilah suami itu pintu surga darinya. Tapi kalau salah jadi pintu neraka juga, ya, hati-hati. Karena jannatuki au naruki, surgamu atau nerakamu. Ketika dilaksanakan kewajibannya sebaik-baiknya, maka itu menjadi pintu surga. Ketika ditelantarkan, maka menjadi pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi, sekali lagi, bagi para ummahat, jiwai, ya, dijiwai, menjiwai kerjaan rumah dengan niat tadi itu, insyaAllah, ya, bahagia dunia akhirat. Ya. Menjiwai pekerjaan rumah dengan ikhlas, dengan senang hati, ya, ta'atan lillah wa khidmatan lizauj, taat kepada Allah dan dalam rangka melayani suami dan keluarga, ya, maka itu akan menjadi pintu surga baginya. Ya, jangan merasa wah aku nggak bisa lagi seperti dulu sebelum menikah. Ya, sebelum menikah saya rutin taklim tiap hari atau hampir tiap hari. Setelah menikah malah nggak bisa taklim. Ya otomatis lah. Masa sudah menikah mau taklim terus, suami dapat apa nanti? Ya. Jangan merasa dengan taklimnya terus-terusan lalu suami tidak mendapatkan yang dia dapatkan semestinya, lalu dia menjadi wanita mulia. Tidak. Justru itu menjadi kekurangan baginya. Oh, ini kebalikan yang pertama tadi ini. Kalau yang pertama suami yang sibuk taklim, kalau ini barangkali istri yang sibuk taklim ini, ya, melupakan hak suami atau kurang. Enggak, ya ini contoh saja. Walhasil, jadi jangan seperti itu. Sudah selayaknya dan sudah semestinya ketika seorang istri hendak masuk dalam bingkai rumah tangga, ya harus dalam arti sudah semestinya akan berkurang duduknya di majelis taklim, ya, yang tadinya mungkin tiap hari atau hampir tiap hari akan berkurang. Tapi kalau yang tadinya seminggu sekali jangan dikurangi, ya. Tadinya sudah seminggu sekali, habis nikah nggak pernah seminggu, jadi iya seminggu tidak, ya, atau sebulan sekali, ya. Ini sangat kurang, ya. Walhasil, kembali kepada yang tadi saya sampaikan bahwa kerjaan rumah itu kerjaan mulia dan ibadah. Ya, untuk mungkin kok jadi futur tadi. Mengapa futur? Nah, ini yang perlu mungkin dikaji kembali maksudnya apa. Kalau memang akhirnya menjadi malas ibadah, malas talabul ilmu, nah ini perlu dikoreksi. Kalau itu ya tetap salah, ya. Itu tetap salah. Di sini seorang istri dengan kerjaan-kerjaan rumahnya tetap dia harus berusaha untuk apa, menjaga ibadahnya dan menjaga talabul ilminya sebatas yang memungkinkan. Tidak boleh menelantarkan, karena dalam hadis idza shallatil mar'atu khamsa wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha, bila wanita sholat lima waktu, puasa Ramadan, ini apa? Hak Allah. Hak Allah ditunaikan. Wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suami, hak suami. Jadi manakala istri menunaikan hak Allah dan hak suami, apa balasannya? Qila laha, akan dikatakan kepadanya, udkhuli al-jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Min ayyi abwabiha syi'ti, dari pintu surga yang mana yang kamu mau. Luar biasa. Inilah suami sebagai pintu surga. Ya. Suruh masuk surga dari pintu yang mana, milih. Kalau pintu Ar-Rayyan itu untuk orang-orang yang puasa, yang enggak ahli puasa enggak masuk situ. Tapi ini seorang wanita yang seperti ini, milih mau pintu yang mana, silakan. Ya. Nah, begitu ya. Jadi tolong juga ada kerjasama dengan suami dalam arti saling mendukung, ya. Suami juga harus memberi kesempatan istri dan memfasilitasi dan mendukung, ya, taklim, diantar, dijemput, ditemani, ya, taklimnya dikasih kesempatan, begitu. Insya Allah menjadi keluarga yang bahagia kalau seperti itu. Pertanyaan berikutnya, bolehkah menyebut Allah dengan Gusti atau Tuhan? Ya, ini tentu kalau mengganti, ya itu jelas tidak boleh, ya kan? atau menamai Allah dengan nama itu, ya jelas tidak boleh. Tapi kalau itu sebagai terjemahan kata Rabb, ya terjemahan kata Rabb, yang kita terus terang bab terjemahan itu sesungguhnya tidak ada bahasa yang mewakili bahasa Arab itu. Adanya ya pendekatan, ya. Rabb itu apa? Kalau makna Rabb yang sebagaimana kita pelajari itu mencakup apa? Yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, ya. Jadi Rabbul Alamin, Rabb semesta alam artinya apa? Yang menciptakan semesta alam, yang memilikinya, yang mengaturnya. Adakah bahasa lain yang satu kata punya makna itu? Bahasa Inggris silakan, bahasa Jerman silakan, bahasa Mandarin silakan, bahasa Indonesia silakan, bahasa Jawa silakan. Mana yang ada? Sebatas pengetahuan saya, ya pengetahuan saya sedikit, ya yang saya tahu nggak ada bahasa lain yang bisa mewakili itu satu kata sama dengan satu kata. Mana? Jadi kalau kita mau terjemahkan Rabb dengan makna yang sesungguhnya, kesulitan, ya kesulitan. Akhirnya penerjemahannya ya dengan kata yang ya mirip, yakni sebagai sebutan saja yang memaksudkan Rabb tadi. Ya, bahasa Inggris apa? Apa? God. Nah, saya enggak tahu bahasa Inggris, takut salah ngucap ya. Tulisannya G-O-D. Kalau kita kan bahasanya God ya. Kalau bacaan yang benar apa? God gitu. Saya enggak tahu terus terang. Jadi saya nanya dulu nih. Nah, apakah bahasa itu mewakili? Tidak kan? Ya, bahasa Jerman ada yang tahu? Korea? Ya, enggak pada tahu semua. Sama saya juga enggak tahu. Ya. Nah, sekarang bahasa Indonesia. Apa? Kok malah diam semua? Itu orang mana? Pada takut ya. Ya. Ya, kita orang Indonesia nyebut Rabb itu apa? Tuhan, ya kan? Tapi itu sebagaimana tadi bahasa Inggris enggak bisa mewakili kata Rabb. Itu hanya ya penerjemahan yang ya untuk menandakan saja. Ya. Menandakan saja. Sekali lagi, kita tidak mengganti nama Allah. Kita tidak menjadikan itu sebagai nama Allah. Kita hanya seolah terjemahan dari kata Rabb yang kita juga katakan belum mewakili. Hanya itu, ya ini tadi menandakan dalam sebutan. Ya. Baik, itu bahasa Indonesia. Bahasa Sunda sekarang. Hah? Ya. Pangeran. Ya. Bahasa apa? Jawa. Gusti, ya kan? Maksudnya di sini orang-orang kita, saya yang orang Jawa ya. Saya enggak tahu di Sunda nanti mungkin zat Sunda ini yang nerangkan. Yang orang Jawa misalnya, ya setahu kita nenek-nenek kita, ya kan? Orang-orang tua di kampung itu ya ketika ingin menyebut Rabb-nya ya ya dengan kata itu ya Gusti Allah gitu kan ya gitu. Nah, itu sekali lagi yang tadi saya sebutkan, bukan mengganti nama Allah, bukan menamai Allah dengan nama itu, tapi itu ya pendekatan dari sebutan atau terjemahan kata Rabb. Yang kita mau cari kata yang lain, coba antum yang di sini barangkali juga ada orang Jawa. Coba selain itu apa? Ya mungkin pengiran juga kadang, ya. Selain itu apa? Yang ada. Ya, terus kalau simbah-simbah itu mau ngomong ya Allah, gimana nerjemahkannya? Kalau ini enggak boleh. Oh, itu sekedar terjemahan. Ya. Nah, sekarang fadhol Ustaz, Sunda ini gimana? Sama gitu kan? Ya. Kurang lebih begitu. Ya. Jadi insyaallah kalau dalam bab seperti itu tidak mengapa ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, sudah saya ulang berapa kali tadi ya. Bukan menamai Allah dengan nama itu, bukan mengganti nama Allah dengan nama itu. Ini babnya bab terjemahan dan kita pun tahu itu belum terjemahan yang mewakili, cuma mendekati pada beberapa sisi saja. Dan kita belum mendapati kata lain di bahasa-bahasa ini. Ya. Insya Allah bisa dipaham. Bisa dipahami ya. Baik. Bagaimana hukumnya seorang salafi yang mencukupkan diri untuk sholat wajib di rumah tanpa udzur apapun padahal punya anak-anak laki-laki yang mencontohnya? Wah, berarti kalah sama anaknya. Oh, anak laki-laki yang mencontohnya. Oh iya ya, berarti ngikuti bapaknya ini. Ya, kita tahu bahwa sholat jamaah menurut pendapat yang rajih adalah wajib ya bagi laki-laki dengan syarat-syarat yang lain, dengan dalil-dalil yang sangat kuat. Jadi kalau ada yang tahu tentang kewajiban itu, meyakininya lalu dia tidak melakukannya, maka dosa besar ya. Dosa besar ya. Sebagian ulama malah sampai mengatakan tidak sah sholatnya. Tapi itu marjuh yang saya yakini pendapat lemah. Namun sekedar untuk menyebutkan suatu pendapat, sebagian ulama besar, bukan ulama kecil ya, bukan. Ulama besar ya, sampai mengatakan begitu. Karena pentingnya jemaah di masjid. Ya. Jadi entah sebabnya apa, ya mungkin perlu ditelisik bagi orang yang mungkin punya kepentingan dengan orang itu atau bisa menasihatinya. Kalau tidak ada alasan yang syar'i, ya dia berdosa. Ya, dosa besar. Apalagi nanti dicontoh anak-anaknya, aduh ini berat, lebih berat lagi. Apakah masih bisa bermakmum atau sholat fardu di belakang imam yang mengingkari Allah Azza wa Jal bersemayam di atas arsy? Ya, maksudnya mengingkari Allah di atas arsy. Ya, ini ya, pembahasan ini pembahasan yang cukup dalam ya. Orang yang mengingkari salah satu sifat dari sifat-sifat Allah sesungguhnya ini ya, pada asalnya kalau dia tahu paham sifat itu, tidak ada syubhat baginya ya, tahu dalilnya lalu tetap diingkari, ini kufur. Gimana enggak kufur? Contoh tadi, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Rabbmu Maha Pengampun dan memiliki rahmah. Nah, sifat Allah dzur rahmah, dia ingkari, Allah enggak punya rahmah. Berarti mengingkari apa? Ayat. Mengingkari ayat Quran. Jangankan satu ayat, satu huruf dia ingkari, kufur. Nah, Allah istawa 'alal 'arsy. Allah naik di atas arsy. Kalau dia paham makna itu, tahu, tidak ada syubhat, ya. Lalu dia tetap mengingkari, sama dengan yang mengingkari rahmah tadi, kufur. Ya, pada asalnya begitu. Namun, ketika ada syubhat, dan ini dalam bab sifat istiwa Allah naiknya Allah di atas arsy banyak syubhat. Banyak syubhat. Sehingga kadang orang tidak bermaksud mengingkari berita dari Allah tersebut yang terkandung dalam ayat, tapi mungkin niatnya tadi ingin mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Banyak syubhat. Ya. Sehingga dia terpengaruh dengan itu. Maunya baik, tapi salah. Sehingga mengingkari keberadaan Allah di atas arsy. Nah, di sini belum kita vonis sebagai kafir. Belum. Nah, ketika dia belum kita vonis sebagai kafir, ya kita masih boleh sholat di belakangnya. Ya. Ini masuk pembahasan hukum sholat di belakang ahli bid'ah. Ulama kita membolehkan. Ya. Tapi kalau ada yang lain yang lebih sesuai dengan sunnah, tentu akan lebih baik. Namun tetap kita katakan bila sholat di belakangnya masih boleh. Seorang ulama dikatakan sallu alaihi bid'atah, bid'atuh. Salatlah kamu di belakangnya. Bid'ahnya dia yang dosa. Begitu. Ya. Kemudian yang kedua, di sini dalam pertanyaan, ya. Imam yang mengingkari Allah bersemayam di atas arsy, ya. Jadi kata bersemayam sebagai terjemahan istawa. Ya, saya mau bertanya ini. Dalam bahasa Indonesia kata bersemayam maknanya apa? Kayaknya perlu kamus besar bahasa Indonesia ini. Zaman digital ya. Mohon yang punya HP dibuka ini, enggak apa. Karena kalau ada kamus boleh, kalau enggak ada kamus lihat HP di sini. Siapa yang udah ketemu biar cepet. Duduk atau berkediaman. Atau tersimpan atau terpatri. Yang terpatri. Kalau tersimpan. Ya, ya. Kalau tersimpan ada contohnya nggak? Ya, kalau tersimpan ada. Nggak di situ di KBB. Ada nggak? Ya. Nah itu mana dalam bahasa Indonesia yang seperti itu ada beberapa makna. Termasuk darinya adalah tersimpan, ya. Saya akan menyoroti yang tersimpan ini. Tidak sekali dua kali saya mendengar orang mengatakan dalam acara takziah biasanya ini, Bapak Fulan yang akan disemayamkan di kuburan ini dan itu, ya enggak? Ya. Terus di situ maknanya apa? Ya disimpan itu kan. Masuk dalam liang lahat tadi. Atau disemayamkan di kuburan artinya ditaruh di atas kuburan dan dibiarin gitu. Enggak kan? Tapi dimasukkan, dikuburkan. Nah ini yang saya maksud. Jadi kalau kita menggunakan kata bersemayam sebagai terjemahan istawa alal arsy itu enggak cocok, enggak pas. Karena tidak seperti itu maknanya. Dalam bahasa Indonesia ada kata yang sesuai. Istawa, kata ulama dikatakan al-ulu wal-irtifa', naik artinya. Alautul jabal, saya naik gunung. Alautus syajarah, saya naik pohon. Ya. Istawa, fa'idha stawaitum alal fulki, ketika kalian naik perahu. Ya. Litastawu ala zuhurihi, ketika kalian naik di atas punggung kendaraan-kendaraan. Jadi kata istawa itu naik. Jadi kita enggak usah ragu-ragu menerjemahkan kata istawa dengan kata naik. Jadi Allah istawa 'alal 'arsy, Allah naik di atas 'arsy. Sudah. Jadi Allah berada di atas 'arsy. Begitu, ya. Kalau diterjemahkan dengan bersemayam, nah ini mengandung makna-makna yang bisa salah. Tidak sesuai dengan maksud daripada kata istawa. Ya. Begitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Nah, nanti kaifastawa. Ini urusan Allah. Bagaimana Allah naik di atas arsy itu Allah yang Maha tahu. Kita enggak masuk ke ranah situ. Makanya nah nanti ini bab mengimani sifat-sifat Allah ya. Bahwa tidak serupa dengan makhluk tadi. Naiknya Allah di atas arsy urusan gaib, wallahu alam. Kita hanya diberitahu Allah di atas arsy. Seperti apa, bagaimana kita enggak diberitahu. Ya sudah. Berhenti berarti kita di situ, ya kan? Ya. Nasifullah bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafahu bihi rusuluhu la natajawazu al-Qur'an was sunnah, kata ulama kita. Kalau enggak salah Imam Ahmad mengatakan begitu. Kita sifati Allah dengan yang Allah sifati dirinya dengannya. Dan kita sifati Allah dengan yang Rasul-Rasul sifati Allah dengannya. La natajawazul Qur'an was sunnah. Kita enggak boleh melampaui Qur'an dan sunnah. Ketika berita di Qur'an dan sunnah bahwa Allah naik di atas arsy, berada di atas arsy, sampai di situ, ya sudah kita sampai di situ. Kita enggak bicara bagaimana, seperti apa, urusan Allah. Karenanya ketika Imam Malik ditanya oleh orang, ya, orang nyebut ayat lalu gimana istiwanya, naiknya gimana, Imam Malik bercucuran keringat, ini orang ya mau melampaui Quran dan Sunnah. Maka Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lum, makna istawa itu sudah diketahui. Di ayat Quran tadi ada penggunaan naik di atas kapal, naik di atas punggung kendaraan, ada di Quran itu semua. Ya, kata istawa diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Tapi bagaimana tentang istiwanya Allah itu enggak diketahui oleh kita. Beda dengan kamu naik di atas perahu, orang juga melihat kamu gimana naik di atas perahu. Naik di atas punggung unta, orang juga melihat kamu naik di atas punggung unta. Gimana? Tapi Allah di atas arsy, ya kita enggak tahu. Ya. Urusan Allah bab bagaimana dan caranya. Wal imanu bihi wajib, kita mengimaninya wajib. Mengimani sifat itu wajib karena Allah menyebutkannya dalam 7 ayat di Quran dengan istawa ala, dalam 2 ayat dengan istawa ila. Ya. Begitu. Ya. Was'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya seperti pertanyaan ini adalah pertanyaan bid'ah. Ya, pertanyaan yang tidak ada tuntunannya dan ini mengarah kepada sesuatu yang tidak baik. Begitu ya. Baik, itu sebagai tambahan atas jawaban di atas. Bolehkah berzikir dengan nama-nama Al-Asmaul Husna? Gimana zikirnya itu? Kalau kita menyebut-nyebut, ya kan, bukan menyanyikan, ya, menyebut-nyebut, bukan menyanyikan. Kita nyebut ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur. Sungguh-sungguh kita menyebut itu kan dengan meresapi maknanya, dengan mengharap. Mengharap. Misalnya ya Ghafur, apa harapan kita? Ampunan Allah, ya kan? Ya Ghafur, ya Rahman. Ya Karim, ya Allah yang Maha Karim, yang Maha Pemurah. Kita dengan menyebut itu dengan juga mengharapkan kemurahan Allah. Bagus. Berzikir seperti itu dengan Asmaul Husna bagus. Tapi kalau sekedar afwan menyanyikan, nah itu yang enggak benar ya. Ya, bukan untuk dinyanyikan. Bagaimana menamakan Allah dengan wujud kidam bakok? Ya. Ini pensifatan ya, bukan penamaan tapi pensifatan. Sebagian yang disebutkan ada yang benar, ada yang dikritik oleh para ulama. Ya. Walhasil ya, tadi sekali lagi untuk nama-nama dan sifat-sifat Allah harus diketahui dalilnya, dasarnya. Ya. Dan kita harus berjalan sesuai dengan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah yang diajarkan para ulama kita. Karena dalam bab asma dan sifat ini ada metode-metode lain yang ditempuh oleh kelompok-kelompok yang lain yang kita harus berhati-hati. Ya. Makanya di sini pentingnya kita mempelajari bagaimana mengimani nama-nama Allah Asmaul Husna dan sifat Al-Uliya sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu. Apakah adakah ulama yang membolehkan wanita berenang di kolam renang wanita? Ya. Sendirian atau apa? Ya. Kalau dia punya kolam renang sendiri ya silakan aja. Tapi kalau bareng-bareng dengan wanita lain dengan pakaian begitu ya enggak benar juga, ya. Walaupun semua wanita tapi dengan ya ala kulli hal kalau pakaian seperti itu jangan. Pertanyaan, boleh, bismillah, ini kutipan ya, engkau namai namamu dengan nama itu atau engkau turunkan dalam Quran atau engkau ajarkan kepada makhluk dan seterusnya. Definisi mengajarkan kepada makhluk itu apakah hanya terbatas pada Nabi Muhammad? Ya, tidak, di sini pada nabi-nabi yang lain kan juga disebutkan ya, kita ya sebagian tahu mungkin dalam sebagian riwayat. Ya, kadang dalam Israiliyat ada cerita-cerita semacam itu. Walaupun kita enggak bisa memastikan kebenarannya, namun ada juga yang jelas diajarkan kepada Nabi Muhammad seperti dalam hadis-hadis yang itu tidak terdapat di Quran, ya. Jadi kalau yang ada dalam doa tadi itu bersifat umum baik diajarkan kepada Nabi Muhammad atau kepada yang lain. Baik, mungkin sementara ini ya, yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.